Malam ini kita akan sambung pembacaan kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana kita telah membaca sedikit mukadimahnya, iaitu ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Qasas yang menceritakan tentang Fir'aun, tentang bagaimana Bani Israel diperhambakan oleh Fir'aun, dan bahawa Fir'aun telah membagi-bagikan, mengucap belahkan kaumnya kepada beberapa golongan, dan yang terjelek sekali, yang terhina sekali adalah kaum Bani Israel. Sedangkan Bani Israel pada zaman itu adalah umat yang terbaik, umat yang terbaik di atas muka bumi. Tetapi Allah SWT mentakdirkan mereka adalah umat atau kaum yang paling hina di dalam kekuasaan Fir'aun. Dan bukan itu saja, Fir'aun telah membuat kerusakan dan juga telah membunuh, menyembelih anak-anak lelaki daripada Bani Israel, dan juga tetapi telah meninggalkan anak-anak perempuannya hidup. Dan kita telah membaca sedikit tentang masalah pembunuhan atau penyembelihan anak-anak lelaki Bani Israel. Di situ kita dapati ada dua pendapat, iaitu tentang bilakah anak-anak Bani Israel ini lelakinya dibunuh. Adakah ia sebelum diutusnya Nabi Musa AS lagi, kerana Fir'aun khawatirkan Bani Israel ini akan jadi kuat, jadi untuk membuat dia lemah sentiasa adalah dengan membunuh anak-anak lelakinya. Ada pula riwayat mengatakan ataupun pendapat mengatakan tahun dia bunuh semua anak lelaki yang dilahirkan pada tahun itu dan setahun lagi dia akan hidup. Dan ada pula mengatakan bahawa tidak, yang berlaku adalah apabila diutusnya Musa AS, maka Fir'aun barulah memerintahkan untuk membunuh anak lelaki-lelaki daripada Bani Israel. Dan yang terdapat di dalam kitab adalah Fir'aun telah terdengar kisah Bani Israel yang telah menceritakan bahawa Bani Israel akan bangkit dan akan mengalahkan ataupun membinasakan raja Mesir, iaitu Fir'aun. Jadi beliau ketika itu pun memerintahkan agar dibunuh anak-anak lelaki Bani Israel. Terdapat satu lagi riwayat yang tak disebutkan di sini, iaitu ada mengatakan bahawa Fir'aun ni masyhur. Fir'aun dia melihat sebuah mimpi. Dia telah termimpi. Apa dia? Bahawa dia dapati bahawa ada banyak api, ada api yang membakar satu kampung, satu kampung, satu kota. Tetapi satu kota ini tidak di, ataupun satu kumpulan ini tidak terbakar, iaitu kotanya ataupun tempatnya tinggal Bani Israel. Jadi dia pun memanggil, mengumpulkan tukang seliknya, tukang sihirnya, bertanyakan apakah takwilnya. Lalu mereka mengatakan bahawa yang terselamat itulah yang akan membinasakan kerajaan negeri Mesir ini. Jadi ketika itulah Fir'aun telah memerintahkan agar disembelih semua anak lelaki yang dilahirkan oleh Bani Israel. Jadi bagaimana dilakukan, diantarkan orang untuk melihat orang-orang sedang hamil. Jadi dia tahu bila kan apa ni akan melahirkan. Maka bila dia melahirkan saja, orang datang, mereka akan tunggu dan mereka akan sembelih ketika itu juga. Jadi itu yang dilakukan. Dan riwayat ini masyhur, tetapi kerana tak dapat di dalam kitab ini, zahirnya bahawa ia tidak sahih. Dan kemudian kita juga telah membaca berkenaan dengan Nabi Musa AS yang ketika kecil, muka surat apa? Muka surat 27. Okay. Jadi kata Al-Imam Ibn Jati rahimahullah ta'ala, Nabi Musa AS dari sungai ke rumah Fir'aun. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahiminasyaitanirrojim, وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Yang maksudnya, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa. Jadi awhayna asalnya wahyukan. Ini bukan wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi, tapi ini adalah jenis wahyu ilham. Dan apa arti wahyu? Arti wahyu adalah penyampaian sesuatu perkara, iklam dari satu tempat ke satu tempat dengan cara yang cepat, dengan cara yang cepat. Jadi dan halus dan sembunyi. Jika itu berlaku, maka dalam bahasa Arab ia dinamakan wahyu. Ya, sebab tu wahyu yang diberikan oleh Allah SWT kepada nabi-nabinya melalui malaikat Jibril alaihissalam, semuanya melalui jalan yang cepat dari langit sampai ke bumi. Jadi kemudian dia dengan secara yang sembunyi. Jadi itu dinamakan wahyu. Begitu juga wahyu Allah SWT berikan kepada makhluk-makhluk lain, termasuk selain daripada nabi, dan juga kepada haiwan-haiwan. Diwahyukan kepada semut dan sebagainya, diwahyukan kepada lebah di dalam Al-Quran dan seterusnya. Jadi itu bukan wahyu jenis wahyu nabi, ya. Tak jadi nabi, ya, kalau dapat wahyu seperti ini. Jadi yang ditafsirkan adalah ilham, dan ini tafsir yang tepat. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa. Jadi ibu Musa bukan nabi, ya. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai, yakni Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan jangan pula bersedih hati. Wala tahzani, wala takhafi, wala tahzani. Kerana sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Maka dipungutlah dia oleh keluarga Fir'aun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Jadi yang pungut siapa? Keluarga Fir'aun sendiri. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tenteranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan isteri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita ambil ia menjadi anak. Sedang mereka tidak menyadari. Jadi demikian, eh. Jadi dipungut oleh Fir'aun sendiri, yakni istana Fir'aun, dan isteri Fir'aun pula memujuk suaminya Fir'aun bahawa ni cantik, tengok apa ni, manja, cute, eh? Jadi mungkin dia boleh dapat beri manfaat kepada kita. Mereka terlupa pula kisah Bani Israel ketika itu. Memang Allah SWT dah takdirkan demikian. Dan mungkin kita ambil dia jadi anak. Jadi itu apa ni, juga satu sebab untuk Fir'aun biarkan dia hidup. Jadi jangan bunuh dia. Jadi perkara membunuh anak ni masih ada lagi ketika itu. Lataf dulu. Jadi jangan bunuh. Tetapi apa? Tetapi kita ambil. Jadi macam mana Fir'aun boleh sejuk hatinya ketika itu? Tak tahu. Sebab Allah SWT kata apa? Wahum la yash'urun. Mereka tidak sadar. Baik. Terusnya, wahyu dalam ayat di atas merupakan ilham dan bimbingan. Bagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla berikut ini. Jadi nak terangkan tentang makna wahyu tadi. Di dalilnya, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. dan Rabbmu mengilhamkan kepada lebah, buatkanlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, yakni madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Jadi Allah SWT ilhamkan kepada lebah, bukan diwahyukan macam lebah. Jadi apa ni, dapat wahyu seperti Nabi. Jadi ilhamkan kepada lebah. Jadi maka lebah tu buat rumah kat mana-mana, kat atas bukit-bukit, kat pohon-pohon kayu, kat tempat rumah orang dan sebagainya, ataupun tempat-tempat yang manusia bikin. Baik, dan Allah SWT terangkan kat situ tentang perkara yang lebah ataupun hasil daripada lebah yang banyak manfaat untuk manusia, iaitu madunya yang bermacam-macam warna. Okay, itu semua menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi maksudnya bukan wahyu kenabian seperti yang dikemukakan oleh Ibn Hazm rahimahullah ta'ala dan beberapa ulama' lainnya dari kalangan ahli ilmu kalam. Dan yang benar adalah pendapat pertama sebagaimana yang diceritakan Abu Hasan Al-Ash'ari mengenai Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maksudnya Ibunda Musa dibimbing ke arah yang telah kami sebutkan tadi, lalu hati dan jiwanya ditenangkan agar tidak takut dan bersedih hati. Diberitahukan kepadanya meskipun pergi, sesungguhnya dia Musa pasti akan aku kembalikan lagi kepadamu. Kerana Allah nak menjadikannya sebagai seorang Nabi sekaligus Rasul, dia akan meninggikan kalimatnya di dunia dan di akhirat. Jadi itulah ilham yang Allah SWT berikan kepada Ibu Musa AS. Dan tentang apa ni wahyu ini, kita tahu bahawa orang yang dapat wahyu, kita dah tingkat kita adalah dia seorang Nabi. Kita pertama sekali Nabi. Kalau dia diperintahkan untuk sampaikan satu syariat, dia dah seorang Rasul. Dan juga kita tahu bahawa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul semuanya apa? Lelaki, tak ada yang perempuan. Jadi kalau ini kita ambil sebagai wahyu ini adalah wahyu kenabian, Ibu Musa dah jadi Nabi, jadi ada perempuan yang menjadi Nabi. Jadi itu satu perkara yang kalau kita lihat, apakah perempuan boleh jadi Nabi ataupun tidak? Jawabnya, lihat pada Al-Quran sendiri. Al-Quran kata apa? Kami tidaklah memberi wahyu kepada seorang lelaki daripada ahli qura, yang daripada ahli kota ni, melainkan kami wahyukan kepada ya, ya tidaklah kami utuskan seorang lelaki daripada daripada kawasan kota, melainkan kami wahyukan kepadanya apa? Alla ilaha illa ana. Apa ni, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka hendaklah kau sembah aku. Jadi tak ada rasul melainkan mereka apa ni dapat wahyunya tauhid. Wahyunya adalah tauhid. Dan Allah SWT sebutkan dalam ayat-ayat tadi, bukan satu ayat ya, beberapa buah ayat dalam Al-Quran, semuanya sebutkan illa rijalan, melainkan laki-laki, muhi ilai. Jadi rijal dalam bahasa Arab tak boleh masuk perempuan. Kalau dia cakap nas saja, manusia je boleh masuk laki-laki, boleh masuk perempuan. Tapi kalau ada rijal, spesifik mesti lelah lelaki ya. Dia kena faham dalil ni dalil yang kuat. Yang kata apa ni, muslimun pun boleh, lazina amanu, orang-orang beriman boleh masuk laki, boleh masuk perempuan. Ya, pasal lafaz ni orang yang beriman, tapi ni lafaz ni apa? Memang gender, lelaki terus. Rijal. Jadi male. Jadi memang tak boleh masuk perempuan. Jadi kalau ada dalil-dalil lain yang seolah-olah mengatakan ataupun macam menunjukkan ada wanita yang dapat wahyu, lepas tu mungkin diorang jadi Nabi juga, tak mustahil itu menggunanya, maka kita tolak dengan dalil-dalil tadi daripada Al-Quran. Dan bukan satu ayat, lebih dari satu ayat ya. Jadi pendapat ulama dan daripada kalangan ilmu ahli ilmu kalam itu tertolak. Yang benar adalah pendapat Rasulullah Jamaah, Nabi-Nabi dan Rasul hanya daripada lelaki saja. Sebab mereka pun ketua dan pemimpin. ya, seorang pemimpin memang adalah sifat laki-laki, bukan sifat perempuan. Tapi pada zaman sekarang dah tak ada Nabi dan Rasul selepas Nabi Muhammad SAW, ada pula orang apa tak tahu dia jadi Nabi, lelaki dah satu hal, dah lah salah besar. Ini pula perempuan datang dia dakwa jadi Nabi, Nabi wanita ke Rasul wanita. Jadi ini semua kebatilan atas kebatilan, eh. Jadi dia kena bohong tu dahsyat. Kita tak kisah sangat kebohongan dia. Dia dah pun bohong, memang dia akan bohong. Tapi yang kita takjub tu, kita hairan tu adalah orang-orang yang percaya kepada dakwaan kenabiannya. Jadi itulah cara yang apa ni, yang pelik, eh. Akhir zaman ni akan orang apa ni, orang dakwa dia Nabi, eh. Ramai kata hadis Rasulullah SAW, eh. Jadi maknanya kita akan makin banyak kemungkinan sikit. Baik. Jadi ibundanya itu melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Di mana pada suatu hari dia menghanyutkan anak laki-lakinya itu dengan cara meletakkannya di peti, lalu mengikatnya dengan tali. Baru kemudian dia menghanyutkannya hingga akhirnya anak itu melewati tempat tinggal Fir'aun. Bagaimana yang ilham tu datang, letakkan, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Kami akan kembalikannya. Ibu Musa SAW lakukan demikian. Dia kata, terima kasih, dia ada ikat dengan tali, jadi dapat tahu ke mana dia pergilah. Baik. Fasaqatahu alu Fir'aun, maka dipungutlah dia oleh keluarga Fir'aun. Allah Ta'ala berfirman, liyakuna lahum aduwan wa hazana, yang akibatnya ia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Itulah kalau Allah SWT takdirkan, musuh ketat pun boleh pungut musuh sendiri. Liara dia kat dalam rumah, makan daripada makanannya, minum daripada minumnya, pakai-pakainya, tempat tinggal apa semuanya, itu yang bakal bunuh dia. Yang buat rosak, yang jatuhkan kerajaan kekuasaan ni. Kalau Allah tak takdirkan, Allah Maha Berkuasa atas setiap sesuatu. Baik, sebahagian ulama mengatakan huruf lam, yakni liyakuna lahum, merupakan lam al-aqibah. Yakni akibah tu maknanya akibatnya, akan menjadi akibat. Dan hal itu sangat jelas meskipun bergantung pada firmannya faltaqatahu, maka ditumutlah dia. Ini dalam bahasa Arab. Jadi ini bukan lam sebab, tapi lam apa? Lam akan jadi. Yakuna lahum aduwan hazana, akan menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Siapa dia? Anak yang mereka kutip itu. Baik. Faltaqatahu, maka ditumutlah dia. Dan jika dikatakan bahawa lam itu bergantung pada kandungan pembicaraan, maka itu berarti bahawa keluarga Fir'aun memungut bayi itu yang pada akhirnya menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sedang lam itu mu'allilah seperti yang lainnya, wallahu alam. Lam mu'allilah ni lam ta'lil, lam sebab, eh. Kita dah katakan lam ni bukan lam sebab tapi lam akibat. Wallahu alam. Mesti faham maknanya. Perkiraan yang kedua ini diperkuat oleh firman Allah Ta'ala, inna Fir'aun wa Haman, sesungguhnya Fir'aun dan Haman, iaitu seorang menteri yang jahat namanya Haman, wa junudahuma, serta bala tentera keduanya, iaitu para pengikut mereka berdua. So, akhirnya Fir'aun pun kuat, Haman ni pun boleh tahan kuatnya, dia tak sampai Fir'aun lah, tapi kuat dia pun ada apa ni, kata orang tu, pengaruh dalam kerajaan Fir'aun. Sebab tu dia kata wa junudahuma, dan tentera keduanya, dia tak cakap tentera Fir'aun saja. Baik. Tapi semuanya dengan tentera-tenteranya yang askar-askar yang semua kanu khati'in, adalah orang-orang yang bersalah. Jadi Allah SWT tak excuse-kan soldier-soldiernya. Guna-guna soldier kan selalu pun ikut ketua je kan, kalau pergi perang, kalau suruh bunuh apa semuanya, ikut saja kan. Allah SWT kat sini tak maafkan. Allah kata kanu khati'in, adalah orang-orang yang bersalah. Kenapa? Sebab di dalam masalah ketua dan orang yang mengikut ni, pengikut ni, kita ada kaedah dalam kata apa ni, mengikut ketua, iaitu kita wajib taat kepada ketua selagi mana dia tidak perintahkan kita untuk buat maksiat kepada Allah SWT. Jadi dia suruh bunuh anak, dia suruh apa ni zalim dengan Bani Israel, dia suruh itu dan ini, suruh sembah Fir'aun. Ini tak boleh taat kepada kepada Fir'aun, tak boleh. Jadi oleh kerana itu Allah SWT kata kanu khati'in. Jadi bila balak turun semua sekali semua, iaitu yang bertolak belakang dengan kebenaran, khati'in bertolak belakang dengan kebenaran, sehingga mereka memang berhak memperoleh hukuman dan kerugian tersebut. Baik, para ahli tafsir menyebutkan bahawa para budak perempuan Fir'aun, ini budak dalam bahasa Indonesia, itu maknanya hamba-hamba perempuan Fir'aun, telah memungut Musa AS yang dihanyutkan ke sungai dalam peti tertutup, namun mereka tidak berani membukanya, sehingga mereka meletakkannya di hadapan isteri Fir'aun yang bernama Asiyah binti Muzahim. Setelah isteri Fir'aun itu membuka penutup peti tersebut dan meningkat tabirnya, maka dia melihat wajahnya cerah bersinar dengan cahaya kenabian dan keagungan. Walaupun dia belum menjadi Nabi lagi, tapi ada ada nur di wajah budak tersebut. Kalau tak ada anak yang bukan apa ni, bukan Nabi pun sebenarnya, baby lagi, semua ni ada ada cahaya. Mereka tak ada dosa dalam fitrah, apalagi yang akan jadi, yang bakal jadi Nabi. Jadi melihatnya wajahnya bersinar dengan cahaya kenabian dan keagungan. Pada saat melihatnya, dia sangat menyukai dan mencintainya, yakni isteri Fir'aun. Sehingga pada saat datang Fir'aun bertanya siapa anak ini, dan Fir'aun sempat menyuruh untuk menyembelih anak-anak tersebut, tetapi isterinya memintanya agar tidak membunuhnya seraya berkata, Fir'aun nak bunuh je. Jadi isteri Fir'aun kata apa? Qurratu aini li walak, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Ini penyejuk mata hati ini adalah apa ni, penenang hati kita, kita boleh main dengan dia dan sebagainya. Untuk aku dan juga untuk engkau, wahai Fir'aun. Seolah-olah Fir'aun ni tak ada apa, tak ada anak. Bahaya ni macam tak ada, tak ada anak. Kalau dah ada anak, tak payahlah nak turun anak lagi. Jadi Fir'aun hebat-hebatnya pun dia tak ada, tak ada anak agaknya. Maka Fir'aun berkata kepadanya, bagi hal itu mungkin saja benar, tetapi bagiku itu sama sekali tidak benar. Artinya tidak ada kepentingan bagi Fir'aun padanya. Dan ucapan isterinya, asa'an yanfa'ana, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita. Dengan demikian itu Allah Ta'ala telah menganugerahkan apa yang diharapkannya itu. Di dunia dia mendapatkan petunjuk melalui anak tersebut, Musa, sedangkan di akhirat maka dia akan menempati syurga juga seramanya. Tapi untuk siapa? Untuk orang yang nak ikut Nabi Musa SAW, iaitu isteri Fir'aun. Fir'aun tak dapat. Aw natakhizahu walada, atau kita ambil dia menjadi anak, itu dengan cara mengadopsinya, kerana keduanya belum dikarniak keturunan. Ibn Kathir dah kata kat sini dia tak ada, dia belum lagi dapat keturunan. Allah Ta'ala berfirman, wahum la yashurun, sedang mereka tidak menyadari. Maksudnya mereka tidak mengetahui apa yang dikendaki Allah Ta'ala terhadap mereka dengan menjadikan mereka mau memungut anak yang akan menjadi malapetaka besar bagi Fir'aun dan bala tenteranya. Menurut ahli kitab, yang memungut dan memelihara Musa adalah puteri Fir'aun dan bukan isterinya. Siapa yang terima? Puteri Fir'aun, bukan isteri Fir'aun. Ini ahli kitab dalam kitab mereka. Kat bawah tu footnote ya, perjanjian lama, Old Testament. Jadi kata Ibn Kathir, dan demikian itu termasuk kesalahan dan penyimpangan mereka terhadap kitab Allah Azza wa Jalla. Betul sekali kat dalam kitab mereka ni, bukannya anak Fir'aun, tapi mesti isteri Fir'aun. Sebab Quran kata, waqalatim ra'atu Fir'aun, imra'atu Fir'aun, ini isteri Fir'aun, bukan anak perempuan Fir'aun. Jadi itu penyimpangan ahli kitab. Ini kita tolak tu, sambil yang diceritakan dalam Quran. Baik, kemudian berikutnya, kembalinya Nabi Musa AS ke pangkuan ibunya. Allah Ta'ala berfirman, wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin wa qalat li ukhtihi qussih fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. وحرمنا عليه المرابع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Kenapa kosong? Sebab anaknya dah tak ada kat sisinya. Sesungguhnya hampir saja dia menyatakan rahsia tentang Musa. Kenapa nak sebutkan rahsia tentang Musa? Sebab dia dah tak tahu, tak sabar lagi nak tunggu apa akan jadi pada anaknya. Jadi seandainya tidak kami teguhkan hatinya supaya dia termasuk orang-orang percaya kepada janji Allah. Kalau kita tak teguhkan hatinya, mesti dia dah bilang orang suruh cari Musa, bahawa dia aku dah letakkan dalam peti dan sebagainya. Baik. Dan ibu Musa berkata kepada saudara Musa yang perempuan, ni kakaknya, ikutilah dia. Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh. Sebab surat bini anjumu, dia tak dekat-dekat lah, dia nampak sangat. Dia daripada jauh dia tengok adiknya Musa. Sedang mereka tidak mengetahuinya. Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Nampak Allah SWT macam mana aturkan. Orang-orang anak mesti nak susu. Tapi Allah SWT haramkan dia. Macam mana haramkan? Semua nak susu dia, baby tak nak. Baby tak nak. Wa haramna alaihil maradhi'a min qabla. Kepala, maka oleh kerana itu saudara Musa pun ambil peluang tersebut. Maka dia pun turun dan dia kata, maukah aku tunjukkan kepada kamu Ahlul Bait, iaitu satu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Anaknya dia boleh susukan ya. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya. Jadi akhirnya mereka pun terima. Mereka terima, mereka bagi kepada ibunya balik. Yang ni rupa-rupanya tu memang ibunya betul. Dan kita tahu bahawa Allah SWT sebelum perintahkan atau ilhamkan kepada ibu Musa untuk letak dalam beti, dia suruh apa? An-arbi'i, dia suruh susukan dulu. Jadi seolah-olah dia akan kenal tu susu ibunya, pasal dia dah pernah, dia dah pernah rasa. Jadi itu semua adalah antara sebab-sebab ni. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, serta supaya dia mengetahui bahawa janji Allah itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi mereka tahu bahawa keluarga ni akan jaga, tukang jaga anak angkat Fir'aun. Perempuan ini tukang apa ni, susu anak Fir'aun, bukan anak anaknya apa ni, ibu Musa ni, tapi anak Fir'aun. Jadi akan diapa-apakan tak anak ni, keluarga ni, semua tak. Jadi mereka secara automatik dapat protection langsung daripada istana, royal punya protection. Semua dia nak, apa baby tu nak, apa semuanya, termasuk mak-mak dia, adik-beradik keluarga, semua itu semua cover dia jaga oleh istana, oleh Fir'aun. Tetapi kebanyakan waktu ni kat mana, kat istana ke dekat rumah mak dia sendiri, kat rumah dia sendiri. Itulah yang Allah SWT janjikan, inna rabduhu ilaiki, sesungguhnya kami akan kembalikan ya kepada engkau. Baik, dengan itu dia dah senang hati ya. Kaita tarra ayyuha wala tahza, dan dia tidak berduka cita supaya dia mengetahui bahawa janji Allah itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Walakin aktarahum la ya'lamun. Jadi ni antara janji yang direct yang akan berlaku kat dunia. Ada tak Allah SWT janjikan lain-lain benda lagi? Banyak lagi Allah SWT janjikan kat dunia, janji perkara yang akan berlaku kat dunia dan juga kat akhirat. Tapi ramai orang tak tahu. Yang ni tak percaya, tak yakin kepada janji-janji Allah SWT. Mungkinlah banyak kata yang beriman, beramal saleh, maka Allah SWT janjikan syurga gitu dan gini, mengalir sungai dan seterusnya, yang istri yang suci dan macam-macam lagi. Itu semua janji Allah SWT. Tapi kata Allah SWT, walakinna aktsarahum la ya'lamun, tidak mengetahui, tidak yakin. Baik, kemudian Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah dan Sa'ad bin Jubair, Abu Ubaidah, Al-Hasan, Qatadah, Abdu'l-Haq dan ulama lainnya mengenai firmannya, wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha, dan hati ibu Musa menjadi kosong. Apa tafsirannya? Mereka mengatakan iaitu dari segala permasalahan dunia kecuali hanya diri Musa sahaja. Sebab kena tafsir, maka jadilah hati ibu Musa kosong. Kosong maknanya ada benda tak adalah. Kalau ada benda sikit tak kosong lah. Kalau kosong maknanya mutlak perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang akhirat, termasuk apa? Termasuk dia kosong daripada ingat Allah SWT. Boleh ke tafsir macam itu? Jadi Musa kata tidak, iaitu dari kosong dari segala permasalahan dunia kecuali hanya diri Musa saja. Yang kosong ni tentang dunia saja, ada tentang akhirat tak boleh kosong. Sebab kenapa kosong? Daripada ingat akhirat hatinya, maka dia bukan orang yang beriman. Ibu Musa AS adalah orang yang beriman. Iman kepada apa? Iman kepada Allah SWT mereka orang Islam. Tapi Nabi mereka kenapa? Satu kali bukan Nabi Musa AS sebab dia belum diutuskan, tapi Nabi Bani Israel sebelum Nabi Musa AS. Baik, maksudnya dia akan menampakkan in kadat latu bidihi, sesungguhnya hampir saja dia menyatakan rasa tentang Musa. Maksudnya dia akan menampakkan rasa itu dan menanyakan anaknya itu secara terang-terangan. Dia akan tanya tentang anak tu pada orang, di mana anak aku dan sebagainya. Tentang-tentang tak rasakan lagi. Baik, kerana asyik sibuk ingatkan, khawatirkan tentang anaknya Musa. Laula arrabatna ala qalbiha, seandainya tidak kami teguhkan hatinya. Maksudnya kami jadikan dia sabar dan kami teguhkan puluh hatinya. Jadi menunjukkan bahawa hati sabar, hati teguh ni bukan kita yang usahakan terus boleh dapat. Kita cuma boleh usaha, tapi Allah SWT yang teguhkan. Tengok bagaimana. Jadi ini ibu Musa, ibu Nabi, tentu sekali imannya kuat, tetapi dia juga tak boleh teguh hatinya kalau Allah SWT teguhkan. Dalam bahasa Arab kalimatnya adalah rabatna. Rabatna kalau kita nak terjemahkan, ikat hatinya. Seolah-olah macam hati tu diikat, dia tak bergoyang, tak bergoncang. Jadi demikianlah, Allah SWT tolong wali-walinya. Baik, litakuna minal mu'minin wa qalat li ukhtihi, supaya dia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji-janji Allah. Lalu ibu Musa berkata kepada saudara Musa yang perempuan, wa qalat li ukhtihi, iaitu anak perempuan yang paling tua, usihi, ikutilah dia. Maksudnya ikutilah jejaknya dan cari berita tentang dirinya untukku. Sabab surat bihi an junub, maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh. Jadi tengok ibu Musa AS pun dia cari sebab, dia pakai sebab. Macam mana nak tahu tentang anaknya? Hati dah diteguhkan oleh Allah SWT ni, tapi nak dapat apa ni, ketenangan macam mana? Cari kabarnya, hantarkan anak perempuannya suruh lihat, suruh cari. Bukan tawakal, tawakal buta. Jadi cari pakai sebab. Baik, saudara perempuannya, sebab surat yang julum, maka kelihatan olehnya Musa dari jauh. Saudara perempuannya itu sempat melihatnya dan seakan-akan dia tidak menginginkan Musa. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman, wahum la yashurun, dan mereka tidak mengetahuinya. Jadi dia buat macam dia ada kerja lain ke apa kan, kat tepi sungai itu. Jadi mereka tak sadar dia sedang melihatkan mereka, anaknya, apa ni, adiknya. Yang demikian itu kerana Musa AS tinggal di rumah Fir'aun. Maka wanita-wanita dekat Fir'aun ingin menyusuinya, tetapi Musa menolaknya, menitik pada mereka dan tidak pula mahu makan. Kemudian mereka bingung menangani anak tersebut, sehingga mereka berusaha keras memberikan makan kepadanya, tetapi dia tetap saja menolak, menitik dan mengambil makanan. Selanjutnya mereka pun bertukar fikiran dan berusaha memberinya makan dengan segala cara yang memungkinkan, tetapi dia Musa tetap tidak mahu. Bagaimana yang difirmankannya, wa harramna 'alaihi al-marabi'a min qabl, dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mahu menyusuinya sebelum itu. Ini sebelum dikembalikan. Kemudian mereka mengirimkan anak itu bersama beberapa kabilah dan beberapa wanita ke pasar. Mudah-mudahan di sana mereka mendapatkan wanita yang tepat untuk menyusuinya. Ini cerita daripada Ibnu Katsir. Mereka cari wanita yang boleh susu. Dia pergi ke pasar. Jadi zaman dahulu ada macam ini ya, orang yang menyusukan, ambil upah, susukan anak orang lain. Ketika mereka tengah berdiri di suatu tempat dengan menggendongnya, sedang orang-orang mengelilinginya, tiba-tiba saudara Musa melihatnya, tetapi dia memperlihatkan seolah-olah dia tidak mengenalnya. Dan bahkan berkata, hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum mahum lahu nasihun. Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepada orang. Ibn Abbas mengatakan, setelah saudara perempuan itu berkata demikian, maka mereka pun berkata kepadanya, dari mana kamu tahu kalau mereka akan memelihara dan berlaku baik terhadapnya? Boleh percaya ke keluarga ni? Maka saudara perempuan itu pun menjawab, mereka hanya ingin membahagiakan raja dan mengharapkan kebaikannya. Mereka buat baiklah. Kemudian mereka mengikuti wanita itu dan pergi bersamanya ke rumah yang dimaksud. Lalu ibunda Musa langsung mengambilnya. Ketika menyusuinya, bayi yang tidak lain adalah Musa alaihissalam. Langsung menyedut dan meminum susunya. Maka mereka pun merasa sangat senang dan bahagia. Tugas tanggungjawab dah selesai. Ada orang yang boleh susukan. Selanjutnya salah seorang dari mereka pergi untuk menyampaikan kabar gembira itu kepada Asiah. Maka Asiah pun memanggil wanita itu yang tidak lain adalah ibu Musa itu sendiri dan menawarkan supaya dia mau tinggal bersamanya. Tetapi ibu Musa menolak dengan berkata, kami mempunyai suami dan beberapa orang anak. Aku tidak boleh meninggalkan mereka kecuali jika engkau membawa mereka juga bersamaku. Kemudian isteri Firaun itu mengirim utusan untuk mengambil suami dan anak-anak. Setelah tinggal di sana dan menyusui, dia pun digaji dan diberi nafkah, pakaian dan segala kebutuhannya. Hingga akhirnya Allah Ta'ala menyatukan antara keduanya. Itu rezeki Allah Ta'ala berikan lepas kesusahan. Sebab itu lepas kesusahan, ingat Allah SWT biasanya kalau kita lihat akan berikan nikmat lepas itu rezeki. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Lepas kesusahan itu ada ketenangan. Dua kali ya, lepas kesusahan itu ada ketenangan. Ini itu betul lah kan, akan dapat ketenangan. Bukan bohong-bohong ya. Baik, Allah Ta'ala berfirman, faradadnahu ila ummi kaita qara'inuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haqq. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, serta supaya dia mengetahui bahawa janji Allah itu adalah benar. Itu sebagaimana yang telah kami, yang Allah janjikan untuk mengembalikan Musa kepadanya dan mengangkatnya sebagai Rasul. Ini janji Allah SWT dalam ilham tersebut. Hal itu merupakan bentuk pengembaliannya dan itu pula menjadi bukti kebenaran kabar gembira tentang kerasulannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi kalau orang lepas Nabi Musa sedang jadi Rasul, orang tak percaya, tak beriman juga, lihat bagaimana Allah SWT janji dia akan kembalikan. Kan dulu dia kat rumah Fir'aun, dia dikembalikan kepada apa? Tak dibunuh oleh Fir'aun, tapi dikembalikan kepada ibunya. Itu cukup. Nah, itu kan adalah bukti ke Nabi yang kerasulan Nabi Musa AS. Tapi ramai manusia tak beriman. Fir'aun sendiri tak nak beriman. Padahal dia sendiri adalah antara karakter dalam kisah tersebut. Masih tak percaya dengan Nabi Musa AS. Maka yakni sebagaimana kami, Allah telah menjanjikan untuk mengembalikannya Musa dengan memberi risalah kepadanya. Dan itu merupakan dalil yang menunjukkan kebenaran berita gembira tentang risalahnya. Walakin aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Allah mewahyukan kepada Musa AS pada satu malam dan mengajaknya berbicara. Dia firman kepadanya sebagai berikut. Ini dah masuk bab kerasulan Nabi Musa AS. Tapi nak ceritakan pasal nikmat Allah SWT kepada Nabi Musa. Dia pergi ke depan, tapi sebenarnya ada kena-kena kan yang kat belakang. Cerita ni masih belum lagi sampai kerasulan Nabi Musa AS. Tapi pasal dalil dari Al-Quran, dia pergi kat depan kita ni. Yeah. Jadi ni dalam surah Taha. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra id awhayna ila ummika ma yuha an qadhibihi fit tabuti faqdhibihi fil yam falyulqihi al yam bis sahil ya'khudhu 'aduwwun li wa 'aduwwun lah وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. Dan sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu pada kali yang lain. Ini Nabi Musa AS bila dipanggil ke Bukit Tur untuk dapat wahyu itu, Allah SWT berkata-kata dengan dia dan terangkan nikmat-nikmat Allah SWT. Dan sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu wahai Musa pada kali yang lain sebelum ni. Bila tu? Iaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan. Iaitu letakkanlah dia, iaitu Musa, ke dalam peti. Kemudian lemparkanlah dia ke dalam sungai. Maka pasti sungai itu membawanya ke tepi supaya diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Musuhku dan musuhnya, ini musuh Musa. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari itu, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Jadi itu Allah SWT terangkan nikmat yang diberikan kepada Nabi Musa AS. Baik. Dan maksudnya tidak ada seseorang pun yang melihatnya melainkan akan mencintainya. Itu yang dinamakan Al-Qaitu alaika mahabbatan minni. Dan aku telah campakkan kepadamu kasih sayang daripadaku. Yang ini siapa lihat? Sayang, jatuh sayang. Jadi ini menunjukkan bahawa itu juga datang daripada Allah SWT. Memang ada orang tengok ya, kita suka, kita kasih dan cinta padanya, itu datang daripada Allah SWT. Sebab Allah SWT dalam sebuah hadis seperti daripada Rasulullah SAW sampai kepada Allah SWT, bila Allah SWT cinta kepada seseorang tu, dia akan seru pada malaikat Jibril. Dia kata sebenarnya aku cinta pada orang ni, bulan ni kat muka bumi ni, maka cintailah dia. Dia suruh Jibril cintai dia. Jibril pula beritahu kepada malaikat semuanya kat langit, sesungguhnya Allah SWT sayang pada orang ni, maka sayanglah. Semua orang, malaikat-malaikat sayang pada dia. Kemudian turun pula kat muka bumi ni, sesungguhnya Allah SWT sayang kepada orang ini, maka sayang ni. Maka ahli dunia kan sayangnya, فَيُضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. Maka dalam hadis itu kata Nabi SAW, maka diletakkan penerimaan untuknya di muka bumi. Jadi orang terima. Jadi ini antara tandanya Allah SWT sayang pada dia. Orang terima dia, sama ada jadi ketua ke ataupun jadi orang alim ke dan sebagainya. Jadi ini perlu dipilih oleh Allah SWT. Bukan kita ada sikit-sikit banyak-banyak apa semuanya. Ada orang ada sikit-sikit banyak-banyak pun dia cakap-cakap, tak ramai orang nak dengar. Tak ada orang, banyak orang nak dengar yang betul punya lah ni. Dan orang kalau fatwa orang lain, orang tak ikut macam itu punya ramai. Tapi kalau fatwa ulama ni, mesti orang ikut. Jadi itu menunjukkan apa ni, kemungkinan kita cakap kemungkinan itu datang daripada Allah SWT. Allah yang letakkan kabul tu. Allah SWT perintahkan orang cinta pada dia. Jadi orang sayang pada ulama-ulama. Antara yang patut kita sayang adalah nabi-nabi, ulama-ulama. So Allah SWT berikannya. Baik, jadi dekat sini untuk Musa AS, ketika dia bayi lagi, Allah SWT letakkan kasih sayang kepadanya. Datang dari itu mimmi, dan supaya kamu diatur di bawah pengawasan itu. Waditusna ala aini. Sejumlah ulama salaf mengemukakan, yakni diberi makan dan minum dengan makanan yang baik-baik, diberi pakaian yang bagus, dengan senantiasa berada dalam pengawasanku. Semua perlakuan terhadapmu itu berada dalam pemeliharaan dan penjagaanku, serta kami jadikan dia mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin boleh dilakukan kecuali dengan pertolonganku sahaja. Jadi kita tahu bahawa semua orang tu na'ala aini, yakni supaya semua dia diatur oleh Allah SWT. Semua dipelihara oleh Allah SWT. Bayi-bayi semuanya bukan Nabi Musa AS seorang saja. Jadi ini menunjukkan adalah satu pengasuhan, satu pemeliharaan yang khusus daripada Allah SWT. Kat sini kita faham itu na'ala aini, dengan kalau kita terjemahkan supaya dipelihara ataupun dibuat dengan mataku dijaga semuanya. Maksudnya dia suruh soalan dibuat oleh Allah SWT dengan mata Allah SWT. Maksudnya dengan pemeliharaan Allah SWT. Ini dekat dalam ayat ni litusna ala aini ni satu apa ni karamah yang amat besar eh. Kalau kita tadabburkan ayat ni litusna ala aini ni bagaimana bahawa Allah Subhanahu taala sebenarnya dia boleh bahkan dialah yang akan menjaga seseorang itu kalau apa ni kalau dia kendaki dan kalau dia kendaki dia sebenarnya orang yang sayang orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu taala. Dan kalau ada sesuatu yang kita nak minta, doa yang kita nak minta ni antara doa yang paling bagus kita minta kepada Allah SWT pelihara kita dengan penguasaannya. Macam mana Nabi Musa SAW dapat. Itu yang kita faham daripada ayat ni. Dengan apa ni periksa kat dalam kitab nasaraknya tentang ada tak tafsiran lain terhadap ayat ni eh. Kalau ada ini antara ayat yang apa ni kalau kita baca kitab-kitab apa ni tentang wali-wali ke apa kan mereka suka ayat-ayat ni eh mereka senang alat ini dapat pelihara pemeliharaan daripada Allah SWT bila dah jadi wali tu nanti itu yang orang nak lah. Baik, kemudian ayat berikutnya إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. Maksudnya iaitu ketika saudaramu yang perempuan berjalan lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar hatinya menjadi senang dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan. Ini semua Allah SWT beritahu pada Musa AS direct ketika dia berkata-kata dengan Nabi Musa AS di Gunung Tursina. Dan ini satu persatu Allah SWT sebutkan nikmat-nikmatnya kepada Nabi Musa AS. Baik, supaya Nabi Musa AS bersyukur. Dalam ayat tadi apa dia? Terangkan kisah Nabi Musa AS ketika dia kecil dan akhirnya dikembalikan kepada ibunya. Jadi sebab tu dia pergi ke depan selepas Nabi Musa AS dah jadi Nabi. Tujuannya adalah nak sebutkan tentang apa ni janji Allah SWT kepada ibu Musa AS tadi. Baik, dan mengenai hadis tentang fitnah ini, fitnah apa? Yang kat bawah tadi, dan kami telah mencubamu dengan beberapa cubaan. Cubaan tu waqatanna ka futuna eh. Jadi futun ni jamak ni plural kepada fitnah. Jadi mengenai perkara tentang fitnah ini akan kami kemukakan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya. Apakah cubaan-cubaan lain Allah SWT cuba ujikan kepada Nabi Musa AS? Ini kepadanya kepercayaan disandarkan dan kepadanya pula tawakal dirujukkan atau ditujukan. Ini kata bila tulis ni pun dia tulis benda gini ya. Tentang tak sampai tak kesampaian dia bila nak tulis tentang apa ni ujian-ujian Allah SWT pada Musa AS. Jadi dia cakap apa semoga apa ni Allah SWT apa ni berikan dia apa ni kekuatan untuk dia tulis tentang perkara tersebut. Itu tawaduknya Ibn Kathir Rahimah Allah. Bukan tulis benda ni semuanya dalam satu hari kan. Pembelahan ada ulama tulis buku bukan satu buku je dalam satu masa, 2-3 buku dalam satu masa. Bila dia dah habis jatuh sikit, dia buat sini, dia buat buku tu pula, sambung buku tu pula. Okay. Baik. Kemudian yang keempat, pertolongan Nabi Musa AS kepada seorang Israel dan pembunuhan terhadap orang Sikri. Ini tadi cerita tentang apa ni, dan kau telah membunuh seorang dan kami telah menyelamatkan kau daripada kesusahan. Jadi ni nak terangkan tentang pembunuhan, kisah pembunuhan Nabi Musa AS. Dia dah bunuh orang dan nikmat Allah SWT kepadanya. Lepas dia bunuh orang, Allah SWT selamatkan dia daripada kesusahan sebab dia bunuh orang tadi. Baik. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin wa dakhala al-madinata 'ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulayn yaqtatilan hadha min shi'atihi wa hadha min 'aduwwihi فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah, kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi. Yang seorang laki, yang seorang dari golongannya, yakni Bani Israel, dan seorang lagi dari musuhnya, kaum Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya itu. Lalu Musa meninjunya, maka matilah musuhnya itu. Kali tumbuk, mati. Musa berkata, ini adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata. Ini permusuhan. Musa berdoa, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, kerana itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah, Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Musa berkata, ya Rabbku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Ini kisah pembunuhan Nabi Musa AS. Dia bukan saja nak bergaduh dengan orang, tetapi dia nampak orang bergaduh. Orang yang bergaduh tu ada satu daripada golongannya, satu daripada musuhnya. Yang daripada Bani Israel ini minta tolong, minta tolong. Jadi dia pun tolong, dia pukul, dia tak pukul apa, dia tumbuk je sekali je. Kuatnya dari Musa AS, mati orang tu. Mati. Dia tak ada niat pun nak bunuh. Jadi ni bunuh sengaja, tak sengaja? Tak sengaja. Tetapi kalau tak sengaja macam ini pun dia kena hukum. Sebetulnya dalam syariat Islam pun dia kena hukum. Cuma tak kena hukum bunuh lah, tapi dia kena bayar diat dan pempasan. Jadi bila dia dah lakukan, bila orang sudah mati, Nabi Musa AS minta ampun kepada Allah SWT. Dia kata ni amalan syaitan. Kita akan baca apa ni penerangannya daripada Ibn Kathir. So Allah Taala menceritakan bahawa dia telah menganugerahkan nikmat kepada ibunda Musa dengan mengembalikan Musa ke pangkuannya dan menerangkan kebaikan yang telah dikarniakan kepadanya. Maka Allah Taala menceritakan, walamma balagha ashuddahu wastawa, dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, yakni mulai sempurna penciptaan dan akhlaknya, yang menurut pendapat majoritas ulama iaitu usia 40 tahun, Allah Ta'ala memberikan hikmah dan pengetahuan kepadanya, iaitu kenabian dan kerasulan, yang dulu pernah disampaikan kepada ibundanya, iaitu ketika dia berfirman, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu serta menjadikannya salah seorang dari para rasul. Jadi bila tu? Bukan besok, bukan lusa lah, tapi lepas 40 tahun. balagha asyuddahu, ya, cukup umur dan sempurnakannya. Cukup umur bukan 15 tahun dah boleh kahwin ke, ya. Cukup umur untuk jadi Nabi ni 40 tahun dalam hadis macam tu, ya. Ada orang 40 tahun dah tua pula apa semua. 40 tahun ni sebenarnya belum lagi, ya. Baru dah sampai matang tu. Orang putih kata life starts at 40, ya. Jadi untuk ratu-ratu, mereka jadi ratu umur 40 tahun. Muda-muda tak? Baik. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sebenarnya kami akan membalikannya kepadamu dan menjadikannya seorang daripada rasul. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan kepergian Nabi Musa AS dari Mesir menuju negeri Madian dan menetap di sana sehingga usianya benar-benar dewasa. Dan kemudian dia mengajaknya berbicara serta memberikan kemuliaan dan penghormatan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا. Ketikanya bermula dengan ini, ya. Dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair, Asrimah dan Fatada dan As-Sufi mengatakan itu pada pertengahan siang hari. Dan dari Ibn Abbas, yakni antara dua waktu Isya. Jadi dua pendapat tu bila waktu orang lengah. Waktu orang lengah, biasa kata orang tengah hari. Tengah hari orang tengah apa ni, tengah tidur ke apa kan, panas. Itu pendapat ramai ulama tafsir. Ada pula yang mengatakan antara dua waktu Isyak. Itu juga waktu lengah. Waktu Isyak kan lah, apa ni, waktu Asyakan, apa ni, Maghrib ataupun Isyak lah. Maghrib dengan Isyak, waktu malam. Waktu tu orang tengah lengah. Dan waktu tu dia datang, bahawa jadatiha rajulaini yaqtatilan. Maka didapatinya dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi. Yang ni saling pukul-memukul, kan, bertengkar ke mulut, ya, tetapi pukul-memukul. Hadza min syi'atihi, yang seorang dari golongannya, iaitu dari kalangan Bani Israel. Wa hadza min aduwi, yang seorang lagi dari musuhnya. Adakah mereka musuh kepada Musa AS? Yalah, semua golongan Kipti, golongan Fir'aun, kaum Fir'aun adalah musuh pada Bani Israel. Sebab Bani Israel ketika itu masih lagi diperhambakan oleh Fir'aun. Jadi itu sebabnya mereka musuh kepada Bani Israel, termasuk musuh kepada Nabi Musa AS. Itu pemusuhan. Baik, yang iaitu seorang Kipti. فَتَّغَاكَهُ اللَّذِي مِنْ شِعَتِهِ عَلَى اللَّذِي مِنْ عَدُوِهِ. Maka orang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya itu. Yang demikian itu kerana di wilayah Mesir, Musa AS memang terkenal dengan keberanian dan kegagahannya kerana penisbatan dirinya sebagai anak angkat Fir'aun dan didikannya di rumah si Raja Zalim tersebut. Sedangkan Bani Israel pun merasa bangga dengan dirinya kerana mereka merasa telah menyusuinya. Setelah orang Israel itu meminta tolong kepadanya atas musuhnya dari bangsa Kipti, maka Musa AS pun memenuhi permintaannya tersebut. Jadi kita dapati bahawa mereka bangga dengan Nabi Musa AS. Kenapa? Sebab orang daripada Bani Israel ni mak Nabi Musa AS lah. Tapi dong tak apa ni, tak tahu lagi tu nak mak Nabi Musa AS ataupun tidak, kan. Sebab tu rasa kalau Fir'aun tahu dah lama dia dah bunuh tu. Jadi benda tu rasa sampai Nabi Musa AS besar, ya. Tapi Bani Israel tak bangga sebab yang menyusulkan Musa ni, yang kuat, yang hebat ni, adalah orang daripada kalangan mereka, kaum mereka. Fawakazahu, lalu Musa meminjunya. Jadi Mujahid mengatakan Musa memukul orang Kipti itu dengan seluruh telapak tangannya, sedangkan Fatadah mengemukakan Musa memukul dengan menggunakan tongkatnya. Faqada alaih, maka matilah musuh ni itu. Dia macam mana dia tumbuk ke dia apa, tak penting. Tapi kalau ikut bahasanya tinju, Fawakazahu Musa. Faqada alaih, maka matilah dia. Orang Kipti itu adalah seorang kafir, lagi menyekutukan Allah Ta'ala. Dan Musa AS sendiri pada prinsipnya tidak bermaksud membunuh, tetapi hanya ingin memberi pelajaran dan peringatan. Oleh kerana itu Musa AS berkata, هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim. Qala rabbi bima an'amta alayya. Ini adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata. Perbuatan apa? Bunuh orang. Bunuh orang bukan perbuatan orang baik. Dia adalah perbuatan jahat, perbuatan syaitan. Ya Musa berdoa, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, kerana itu ampunilah aku. Jadi orang kata syaitan jahat ni apa ni semuanya. Betul ke salah? Betul lah, kalau jahat tu maknanya perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan boleh, tapi jangan cakap awak syaitan. Itu yang cari gaduh kan. Guru kalau cakap anak awak syaitan, dia balik aja. Dia bilang mak bapak habis eh. Itu tak boleh eh. Jadi yang kat sini dia sendiri mengaku perbuatan jahat adalah amalan syaitan. Sebenarnya kalau anak dah sampai apa tu, apa ni, bakar rambut orang eh, kawan dia apa semuanya, guru kalau cakap ni anak perbuatan macam syaitan, mak bapak tak terima nak, tak tahu eh. Zaman sekarang lah lain eh. Dia terlampau protect sangat anak-anak dia, dia salah dengan pula guru. Padahal anak dia salah dulu sebenarnya. Tak terima pula. Eh, untuk kita jangan nak sampai macam itu eh. Panggil anak sendiri ke syaitan sebagainya. Tapi ada kebenaran kat mana perbuatan jahat ini sebahkan kepada perbuatan syaitan. Baik. Jadi dia minta, wahai Allah, ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Itu dia. Satu lagi, kalau kita lihat, cepat aja. Faghfaralah. Qala rabbi ighfirli. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Aku telah menganiaya diriku sendiri, ampunilah aku. Terus Allah jawab, faghfaralah. Ini soalan cepat dengan Allah SWT. Ampunkan. Sebab apa? Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lebih lanjut Musa berkata, ya Rabbku, demi nikmat yang telah kau anugerahkan kepadaku. Nikmat apa? Iaitu berupa keperkasaan dan kehormatan. Talan aku nazahir wal mujrimin. Aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Orang yang salah aku takkan tolong. Jadi dia dah terik dah taubat, takkan tolong bagi orang yang salah gaduh dan aku sendiri tak nak. Kalau aku nak tolong orang yang tak salah, orang yang dianiaya aku akan tolong. Baik. Jadi yang kelima ni panjang eh. Ini pasal nak bunuh Nabi Musa lain. Dalam kita berhenti di sini dahulu. Jadi ini pun berlaku, kata Ibn Qasir, bukan di negeri Mesir tapi di negeri Madian. Nak masuk ke Memphis katanya. Benar. Sebab dalam Al-Quran disebut wadafal al-Madinah, dan dia masuk kota eh. Dia dah memang kat dalam kota, takkan dia masuk kota. Jadi masuk tempat lain. Tadi kisah-kisah tadi banyak betul faedah yang sebenar tentang apa ni, tauhid. Jangan cakap lagi tentang bagaimana nabi-nabi ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT aturkan, tunjukkan apa keimanan kepada Allah SWT tu dapat menghasilkan perkara ini, iaitu kepatuhan daripada Allah SWT walau perkara yang dianggap mustahil. Kemudian bagaimana orang yang beriman kepada Allah SWT, Allah Allah bantu dia, pentingnya iman. Dan juga bagaimana para anbiya ni bila dia susah dan bila dia buat salah, dia minta ampun kepada Allah SWT. Dia tak pergi kepada kubur siapa ke, dia minta orang tu keampunkan, atau dia pergi kepada mana-mana orang yang bersoleh ke, berdoakan dan sebagainya, minta kepada Allah SWT. Ya, itu semuanya akidah sebenarnya. Dan bahawa nabi-nabi pun buat, boleh buat salah. Apa lagi wali ke, ulama ke dan sebagainya, tentu lagi dia buat, boleh buat salah. Cuma orang yang buat salah ni, baik-baik orang yang buat salah ni adalah orang yang bertaubat. Ini orang yang minta ampun kepada Allah SWT. Kalau tak ada orang yang buat salah, kita ni semua akan dihapuskan, akan digantikan dengan manusia baru. yang buat salah, kemudian minta ampun, kemudian Allah SWT akan ampunkan dia. Jadi kita memang dijadikan untuk buat salah, untuk buat dosa. Eh? Jadi itu bukan satu perkara yang apa ni, tak apa ni, satu perkara yang jahat sampai kita condemn orang dan sebagainya, tidak eh. Sebab Allah SWT maha pengampun, sebab itu Allah akan ciptakan orang yang akan buat salah dan minta ampun, Allah akan ampunkan. Jadi untuk kita, kita tahu kita buat salah, maka kita kena minta ampun kepada Allah SWT hari-hari. Kalau awak buat salah hari-hari yang awak sadar, baik minta ampun kepada Allah SWT. Jangan bosan sebab Allah SWT tak bosan nak ampunkan kita. Okay. Kemudian dalam bab bantu-membantu ni, kita hanya bantu-membantu dalam perkara yang albir wa taqwa, dan kebajikan, kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Adapun dalam apa ni, kerusakan dan maksiat kepada Allah SWT, langgar halal haram ni semuanya, tak boleh bantu, tak boleh, tak boleh bantu. Jadi sebab itu kita tak boleh taksub dengan kaum saja, eh? Kita tak boleh taksub dengan bangsa saja, tak boleh. Kita nak taksub dengan agama boleh, tak taksub dengan agama. Jadi kita bantu-bantu dalam menangani agama Allah SWT, menegakkan agama Allah SWT, itu adalah dituntut, bahkan bahkan wajib, ya, ikut kemampuan, ya, dia wajib. Dan kalau kita lihat nak ikutkan, tak perlu ini semua, ya, ini tak perlu kisah Fir'aun nak bunuh anak, masuk dalam peti, tak perlu kan. Kalau nak kalahkan Fir'aun tu, bukannya susah lah, susah kan, turun dengan azab habis Fir'aun tu. Turun kat Fir'aun dengan tentera je, dengan Haman je, ya? Bani Israel dah jadi dah. Tapi kita lihat bagaimana Allah SWT aturkan. Iaitu susah payah, kena azab, kena cuba, rugi dan sebagainya. Lepas satu bahaya kepada satu bahaya, selamat, selamat, selamat, selamat. Semua apa? Nikmat. Lepas Allah SWT, lepas itu apa? Sebutkan nikmat tu satu persatu. Jadi maknanya nikmat ni memang disuruh, disuruh selalu kita, kita ingat dan disuruh kita selalu puji dan syukur kepada Allah SWT. Jangan bosan-bosan puji Allah SWT atas nikmat Allah SWT berikan kepada kita, ya. Okay. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan, ya. Bagaimana kita kita pergi majlis ini dengan tajuk kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.